Adakah tahapan-tahapan dalam tahdir menurut kaidah ahli sunnah? Ya, sebenarnya dari apa yang kita uraikan tadi sudah dipahami. Nah, dan memang para ulama rahimahullah, mereka kalau asalnya ahli sunnah, tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang, mereka sering lama menasihati kadang. Terutama Abdurrahman Abdul Khaliq dinasihati oleh Syekh Rabi belasan tahun. Tahu Salman Al-Audah dibantu oleh Syekh Rabi satu kitab, kitabnya dikirim ke Salman. Setelah dia pegang satu tahun, tidak ada jawabannya, baru beri cetak bukunya. Abul Hasan Al-Misri, 6 tahun. Nasihat oleh Syekh Rabi. Nah, Syekh Mukbil juga dalam beberapa orang. Alakul hal, ta'anni itu perlu. Ya, kalau memang hal tersebut betul ta'anni. Dan memang asalnya seperti itu. Menginginkan hidayah untuk orang lain. Tapi bukan artinya, dia langsung memberi hukum. Nah, dilihat keadaan, dilihat situasi. Ya, semuanya ini sejalan dengan kaidah-kaidah atau hal-hal yang telah kita sebutkan. Ada orang yang berkata, katanya tugas kita hanya dai untuk menyuruh manusia kepada kebaikan. Bukanlah tugas kita untuk mengatakan si fulan sesat atau ahlul bidah. Sebab itu hanya membuat orang lari dari kebenaran. Dia juga berkata, apakah termasuk dosa atau mencari-cari kesalahan orang lain dengan menukil ucapan-ucapan seperti di atas? Nah, pertama, ucapan-ucapan seperti ini, ya, kalau ingin disebutkan orangnya, dilihat dari sumbernya, di mana dia ucapkan. Ya, apakah benar sumber tersebut? Yang jelas saya jawab sesuai dengan konteks pertanyaan, bahwa ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariah dan menggugurkan salah satu dasar penting di dalam syariah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana letak amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ada suatu kesesatan, suatu kesalahan tidak diperingatkan. Memang manusia menyuruh kepada kebaikan, ini kalimat hak. Cuma dia salah memahami kebaikan apa yang dia inginkan. Dia memahami kebaikan dalam artian yang sempit. Kebaikan itu membacakan Al-Quran, membacakan hadis, mengajak kepada kebaikan, beramal soleh, itu kebaikan. Dia tidak memandang bahwa kebaikan itu mengajak orang, melarang orang dari perbuatan maksiat, melarang seseorang jatuh di dalam kesesatan, kemudian memperingatkan kesalahannya, itu bukan dianggap kebaikan. Karena itu, maka berat baginya untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, sesat, ahlul bid'ah. Subhanallah. Kalau berat bagi anda, maka jangan menjadikannya sebagai kaidah umum mengajarkan umat hal tersebut. Sebab Nabi telah melakukan hal tersebut. Beliau mensifatkan adanya orang-orang yang tersesat, dan beliau mengatakan kepada orang-orang khawarij bahwa orang-orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka, 3 kali beliau ucapkan. Beliau berkata kepada Abu Dzar, sahabatnya, wahai Abu Dzar, kamu adalah seorang, padamu ada perkara jahiliyah. Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah wahai Mu'ad? Cuman orang-orang yang seperti ini asalnya terdidik di atas manhaj yang salah, sehingga ia pun tidak beres di dalam menyikapi. Atau kalau saya katakan, lebih banyak memakai perasaan. Menasihati, menjelaskan suatu kesalahan, itu bukan cercaan dan bukan menjelekkan, tapi itu adalah nasihat. Kalau ada saudara saya yang sesat, saya tidak nasihati akan kesesatannya. Kapan dia tahu bahwa dirinya sesat? Ada orang yang sesat, keras kepala, dia tidak mau tahu dirinya di atas kesesatan. Ada orang-orang dekat kepada dia, saya khawatir saudara saya yang lain ini bisa terjangkit oleh penyakitnya. Maka apakah bukan dari nasihat kalau saya nasihati kepada saudara saya supaya meninggalkannya? Ini semuanya masuk ke dalam bentuk nasihat. Dan agama itu ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Tapi mereka terlalu banyak salah terjemahnya. Nasihat diterjemah mengeritik, nasihat diterjemah mencercah, nasihat diterjemah memecah belah umat, dan lain-lainnya. Karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar ini, akhirnya terjadi banyak kesalahan. Dan kita khawatir turun bencana-bencana. Karena tidak adanya saling ingat mengingatkan. Bani Israel dilaknat karena itu. Dalam Al-Quran dikatakan, lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yasna'un. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Isa dan lisan Nabi Dawud. Mereka dilaknat karena melampaui batas. Bagaimana mereka melampaui batas? Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan sungguh sangat jelek kali apa yang mereka lakukan itu. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang memiliki pemikiran atau paham khawarij? Bolehkah kita menunaikan haknya seperti mengucapkan salam ketika bertemu dan yang lainnya? Jawabannya ini sama dengan ahlul bidah yang lainnya. Pelaku bidah dalam mensikapinya, memberikan salam, dilihat dalam bentuk bidah yang dia lakukan. Apa bidah yang dia lakukan tersebut? Apakah orang ini memang kebiasaannya melakukan bid'ah, dia membangkang, menentang, membela bid'ahnya. Kemudian dilihat juga orangnya, apakah tahdir, hajar, tidak diberi salam itu bermanfaat baginya. Ini semua ada ukuran-ukuran, ada aturan-aturannya. Sebagaimana yang dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namun saya tekankan bahwa orang umum yang tidak punya kapasitas ilmu cukup, maka dia mencari keselamatan dirinya itu lebih baik. Ya, masalah salam, masalah yang lainnya, itu masalah yang dilihat. Ya, sesuai dengan kemaslahatan. Dia di suatu tempat, dia sendiri. Ya, misalnya di situ. Kebanyakannya adalah orang yang tidak sepaham dengannya. Kalau semuanya tidak diberi salam, dia mau kemana? Maka ini dilihat maslahat dan maksadatnya. Namun dia sendiri, ya, tidak mendengarkan bid'ahnya, ucapannya, tidak bergaul dengannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Sebuah tokoh yang sudah dikenal milik sururiin, di sana dijual buku-buku sururiin. Bolehkah kita untuk sekedar membeli barang-barang sekedar perluan kita? Ya, dilihat kalau barangnya memang tidak ada tempat lain dan dia sangat butuh, tidak apa-apa dia beli. Iya. Walaupun kalau misalnya ada di tempat lain, dia cari tempat lain lebih bagus. Cari tempat lain itu lebih bagus. Ya, wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya terhadap orang yang diberi salam sedangkan dia mendengar tapi dia tidak mau menjawab, padahal dia ini adalah seorang muslim dan tidak ada udur untuk tidak menjawab? Ya, tentunya seorang muslim asalnya kalau diberi salam dia menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan dengan suatu salam, maka jawab dengan yang lebih baik atau semisal dengannya. Atau semisal dengannya. Maka ini asalnya. Namun di sini kita tidak mengetahui, ini pertanyaannya umum. Kejadian tertentu, kadang ada sebagian keadaan seseorang diberi salam, memberi salam kepada seorang muslim, kemudian muslim yang tidak menjawabnya karena suatu maslahat yang diinginkan. Seperti misalnya imam besar Sufyan ats-Tsauri, sebagian ahlul bidah memberi salam kepadanya, beliau tidak jawab. Sengaja memang. Sebab beliau adalah panutan. Beliau tidak memberi salam kepadanya dan disaksikan oleh manusia. Ini adalah pelajaran bagi ahlul bidah tersebut. Ya, bahwa dia di atas jalan kesesatan. Ya. Karena itu, Sufyan ats-Tsauri tidak mau memberikan salam. Tidak mau menjawab salam kepadanya. Ya. Kalau yang seperti ini, ada maslahatnya seperti ini, dibenarkan. Namun kalau tidak ada maslahatnya, ya, hal-hal yang seperti ini, maka diharamkan seorang muslim tidak menjawab salam saudaranya. Ya, apalagi itu adalah haknya sebagai seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim bagi muslim lainnya atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya, wa idza sallama 'alaika fa ajibhu. Kalau dia memberi salam kepadamu, maka jawab salamnya. Itu haknya sebagai seorang muslim. Tolong saya diberi nasihat tentang uhuwah, persaudaraan. Masalah keadaan saya bertemu dengan sesama salafiyin, di sini sesama salafiyah, berarti yang bertanya mungkin dari akhwat. Tapi tidak memberi salam, bahkan senyum pun susah. Padahal saya sering mendengarkan bagaimana uhuwah salafiyah yang sangat erat. Kalau sudah sering mendengar ukhuwah salafiyah yang sangat erat dan bagaimana salafiyun menanamkan hal tersebut di tengah kaum muslimin agar supaya mereka saling cinta mencintai antara sama kaum muslimin, dan itu diketahui bahwa salafiyun sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, arhamun nasi bil khalqi wa a'rafuhum bil haqq, manusia yang paling merahmati makhluk dan manusia yang paling mengetahui kebenaran. Kalau sudah diketahui sifatnya seperti itu, berarti kesalahannya ini bukan kesalahan pada tuntunannya, tapi kesalahan pada orangnya. Ya, kalau kesalahan pada orang, orang itu namanya manusia, ada kekurangan, ada kesalahan, ya kan? Ada kadang orang tidak menerapkan hal tersebut, mungkin dia lupa, mungkin waktu itu dia lagi berpikir suatu masalah yang berat, sehingga mewarnai gerak-geriknya dan senyum pun susah. Maka kadang dilihat keadaan seorang. Ya, kalau memang sifatnya seperti tabiatnya, dinasihati. Wahai saudaraku, saya lihat pada engkau ada tabiat begini. Ya. Yang kita pelajari bahwa kita diperintah untuk begini, menyambung ukhuwah, senyum itu bagus, senyum itu sedekah, senyum itu kebaikan, ya, dan lain-lainnya. Ya. Tapi jangan juga terlalu hanya memahami kalimat senyum. Sampai saya pernah berada di sebuah kamar mandi, kemudian ada tulisan di situ, tersenyumlah sedikit supaya cepat keluar. Ini juga keterlaluan. Bagaimana masyarakat yang benci, tidak menerima dakwah ahli sunnah, diakibatkan oleh kalangan perempuan dan laki-laki, kalangan salafi sendiri yang tidak mengucapkan salam. Tentang masalah tidak mendapatkan hidayah, itu bukan urusan kita. Iya. Atau dia benci, itu bukan urusan kita. Tapi kita hendaknya berusaha berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kategori dan hikmah yang telah kita sebutkan tadi dalam masalah ini. Iya. Maka ia berjalan sebagaimana adanya, dan insya Allah Ta'ala ya, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu penuh dengan berkah dan membawa kebaikan. Ya, membawa kebaikan. Dan memang juga kita menyesalkan ada sebagian dari ikhwah yang kadang tidak mempunyai hikmah bersama orang-orang umum, ya, bersama masyarakat umum. Dan kadang sebagian ikhwah dari yang belajar di halaqat salafiyin, dan kita melihat kesungguhan mereka berpegang dengan sunnah, tapi kadang kurang dari sisi hikmah dan bijaksana dalam dakwah, ya, sehingga menyebabkan ada orang-orang yang lari, ya, dari dakwah. Dan ini hendaknya ikhwan, kita butuh kesadaran. Kadang orang-orang masyarakat awam lihat orang yang berpakaian dengan sunnah itu sudah asing, asing mereka. Jadi kalau ditambah lagi apa namanya dengan uslub dan muamal yang tidak baik, akhirnya asingnya menjadi kuadrat. Iya. Semakin jauh mereka. Seperti di keadaan kebanyakan halaqat, kadang kita memberi halaqat umum, ada masyarakat awam lihat ada pengajian ikut datang. Ya, sampai pengajian maklum masih isbal, ya, salatnya kadang salat di mana saja tidak pakai sutra. Ya. Kadang sebagian ikhwah enggak senang melihat hal tersebut. Ya, karena terdidik memang isbal itu adalah haram dan seterusnya. Itu bagus didikannya. Tapi sekarang ketidaksenangan ini, apakah ada manfaatnya ketika dia nampakkan untuk orang yang tidak tahu ini? Ya. Kalau tidak senang dalam hati, wajar. Tapi apakah ada manfaatnya kalau dia sampaikan atau dia tampakkan? Nah, di sini perlu diperhatikan. Ya. Sehingga orang-orang itu bisa dekat kepada sunnah. Mungkin pula kadang dalam merapatkan shaf. Ya. Merapatkan shaf. Ini yang paling banyak terjadi masalah. Dekatkan dengan tangganya orang awam. Orang awam ya lari lagi kakinya. Dekatkan, lari lagi kakinya. Akhirnya marah awamnya. Diinjak kakinya si ikhwah ini. Ya. Ada sebagainya setelah menginjak kaki, dia pindah ke sebelah sana sholatnya. Dia putus sholatnya, pindah ke sebelah sana. Ini tidak boleh. Ini namanya merubah kemungkaran, melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu haram menurut kesepakatan para ulama. Ya. Sudah rapatkan kaki, dia berpindah, silahkan. Sudah bukan tanggung jawab kita. Ya. Dan Nabi SAW sendiri mengisyaratkan, walinu bi'aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan saudara kalian. Maksudnya dalam merapatkan saf, lemah lembut kalian. Rapatkan kaki, lemah lembut. Ya. Kadang sebagian ikhwah saja, antar sama ikhwah, ikhwah dan ikhwah lainnya, kakinya terasa waduh sakit kalau berdekatan dengan ikhwan. Apalagi kalau dengan masyarakat awam. Karena itu ikhwan fillah, kadang butuh kita jaga ya, untuk orang lain supaya mereka bisa berada di atas kebaikan. Nah, dan ini masuk dalam kaidah-kaidah umum, tidak boleh menyakiti kaum muslimin, ya kan? Kemudian berlemah lembut kepada kaum muslimin, semangat untuk orang mendapatkan hidayah. Ya, jangan mengambil satu kaidah saja, ya, dan meninggalkan yang lainnya. Dia teringin apa namanya? Teringat, wah harus keras, misalnya harus berpegang, ya, dalam komitmen dalam menerapkan sunnah. Benar. Cuma dalam menerapkan sunnah itu, dan diantara sunnah itu sendiri hikmah di dalam berdakwah. Ini juga harus diketahui dan diperhatikan. Iya. Wallahul musta'an. Dan ciri umum ahli sunnah, mereka di dalam setiap masalah itu tidak mengambil satu cabang saja, tapi dalam seluruh masalah mereka mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan, baru keluar kesimpulan. Demikian pula dalam muamalah. Ya, jangan mengambil satu ini saja dan tidak mempertimbangkan yang lainnya. Iya. Ciri umum dalam syariat, syariat itu datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakan suatu maslahat atau menghilangkan suatu mafsadat, atau kalau tidak mengurangi mafsadat tersebut. Ini ciri umum dalam syariat. Iya. Ini kaidah-kaidah umum kalau diketahui enak sebenarnya di dalam berpijak dan melangkah. Iya. Karena itu yang sering saya tekankan, memperbanyak usul ahli sunnah, ya. Kemudian punya kawaid kulliyah dalam masalah-masalah, dia bisa mengukur suatu. Ini penting ya ikhwan. Ya. Kalau misalnya antum dapat di sela-sela pelajaran dicatat ya hal-hal tersebut, ya sehingga bisa menjadi dasar dan landasan berpijak. Jika seorang mengatakan permisi ketika melewati tengah orang yang duduk-duduk di jalan, dan bagaimana juga dengan permisi menundukkan badannya, bagaimana hukumnya? Itu kembali kepada adat kebiasaan. Iya. Dan ini ikhwani fillah, masalah-masalah yang seperti ini hendaknya dipahami dengan pemahaman yang baik. Iya. Hal-hal yang sifatnya uruf kebiasaan, sepanjang tidak ada dalil yang melarang, itu diperbolehkan. Karena itu jangan terlalu kaku. Ya, misalnya, anggap misalnya mencium tangan orang yang lebih tua misalnya, orang tua, paman atau ini, itu akhlak yang baik. Ya, kebiasaan di sebagian masyarakat di sana, di tempat kita, itu kalau lewat, ya permisilah, agak merunduk sedikit. Saya pernah datang satu daerah, ikhwah di depan orang tua, orang banyak, tidak ada, jalan aja biasa. Ya. Jalan. Akhirnya ada yang kasih pertanyaan, apakah memang salafi itu begitu? Ya, kalau jalan katanya enggak ada, merunduk-runduk. Ya. Akhirnya masuk dari sisi itu. Ya, dan kadang bisa menyebabkan orang lari dari sisi itu. Dan bukan juga kita memandang apa namanya dan memperhatikan setiap apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau memang hal dasarnya tidak ada dalil syar'i yang melarang, kenapa kita keras dalam masalah tersebut? Ini yang harus menjadi renungan di sini. Ya. Karena itu ikhwani fillah, butuh hikmah di dalam berdakwah. Ya. Dan hikmah itu bisa lebih bagus apabila seorang ya, semakin banyak menuntut ilmu, belajar. Ya. InsyaAllah ta'ala tidak apa-apa kalau seperti yang disebutkan tadi, kalau memang hanya sekedar kebiasaan saja ya, di tengah masyarakat. Kecuali kalau ada orang-orang khusus yang memang tidak senang kecuali dengan dimuliakan seperti itu, dengan gaya seperti itu, ya maka ditinggalkan sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang tidak bolehnya berdiri menyambut seorang. Bagaimana menyikapi apabila kita berpakaian ahli sunnah, gamis atau jubah? Ya. Jadi kalau tidak pakai gamis, tidak pakai jubah, bukan ahli sunnah. Salah paham ya. Ya, yang mau pakai gamis kemudian memakai jubah, itu adalah perkara yang bagus, ya, terpuji. Tapi menjadikannya ciri ahli sunnah, ini dipertanyakan. Nah, lalu ada dari kalangan manusia mengejek dengan ejekan ekstrim, atau mau dibilang anak salafi. Ya. Tentunya seorang kalau beramal, dia jangan melihat apa yang dikatakan oleh manusia. Sepanjang yang dia lakukan benar, dituntunkan, dia bisa mendapatkan pahala dengannya, maka dia lakukan, dia kerjakan. Dan jangan peduli siapapun. Dalam berpakaian yang dituntunkan, memakai apa saja. Yang penting, pakaiannya menutupi aurat. Tidak sempit, tidak membentuk aurat. Kemudian tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kemudian bukan pakaian ketenaran. Ya, pakaian hanya dipakai untuk berani tampil beda saja. Tidak ada yang memakai seperti itu. Ya. Kemudian tidak menyerupai pakaian perempuan. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat ini, boleh saja dia berpakaian. Dengan apa saja? Apa kira-kira Wahda Islamia terjatuh dalam kesesatan? Sementara para ustadznya mayoritas alumni Universitas Islam Madinah. Kira-kira apa sebabnya Abu Jahal dan Abu Lahab tidak ikut masuk ke dalam Islam? Saya tanya, apa sebabnya? Ikhwan, ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak menyamakan mereka dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Cuma syahidnya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu, seorang Muslim dia hendaknya dekat kepada orang-orang yang diketahui benarnya manhajnya, lurusnya manhaj dia di atas Al-Quran dan Sunnah, dan diketahui baiknya akidahnya di atas prinsip akidah Ahli Sunnah, di atas manhaj Salaf. Ya. Kemudian dikenal sebagai orang yang senang menasihati umat. Ini tiga ciri orang yang diambil ilmu darinya. Dan orang-orang yang manhajnya rusak dan menganggap dirinya lebih baik tidak akan mendapatkan faedah. Ya, coba lihat perkataan Muhammad Yusran yang mengatakan bahwa dia sudah keliling melihat di Saudi dan dia tidak mendapatkan jemaah yang lebih baik daripada jemaah Wahda Islamiyah. Bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari para ulama kalau begitu sikapnya? Sudah bersombong dahulu. Ini bukan suatu rekayasa, tapi suatu hal yang sabit darinya. Nah, dia berucap seperti itu. Karena itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sana, ya, duduknya kepada orang-orang yang memang rata-rata di garis merah. Coba tanya guru-gurunya, ya, saya sebut nama-namanya. Muhammad Matar Zahrani. Ini tokoh sururi ma'ruf di Madinah. Ya. Yahya Al-Yahya. Ini nenek moyangnya juga. Ahmad Faiz. Ini termasuk tokoh-tokohnya. Dan keberadaan mereka di sana, apalagi dalam keberadaan Jamiah Islamiyah yang memang pemerintahnya bijaksana, kadang mendatangkan orang-orang dia enggak tahu dari mana asalnya, yang penting datang, diharapkan mudah-mudahan dapat hidayah, duduk di situ. Diharapkan mendapatkan hidayah. Dan banyak juga orang-orang yang datang ya sekedar ingin memanfaatkan saja negeri Saudi Arabia yang kaya raya. Orang belajar digaji, ya. Gajinya lebih tinggi lagi dari gaji pegawai di sini. Kemudian fasilitas yang lainnya yang mungkin dia bisa tidak dapatkan, bisa haji gratis dan lain-lainnya. Banyak yang datang seperti itu. Sampai pernah ada orang yang sudah lulus sampai tahun keempat, dia kelihatannya sama teman-temannya masya Allah salaki, diantar ke bandara. Sampai di bandara dia berkata, alhamdulillah, 4 tahun saya bersama kalian, saya tidak terpengaruh dengan akidah kalian wahai Wahabi. Pulang dia. Dan kalau melihat metode kurikulumnya, kurikulum yang bagus. Dan memang ada pengajar-pengajar yang tidak baik seperti yang saya sebutkan tadi. Namun asal dari Universitas Madinah, asalnya di atas sunnah. Itu adalah asal dan dasarnya. Karena itu banyak ulama sunnah di sana. Cuman di luar pelajaran mereka duduk dari kepada siapa? Ya, wallahul musta'an. Apakah boleh selesai sholat berjamaah kita langsung pindah dari tempat sholat ke belakang, tidak mengikuti dikir berjamaah? Apakah ini tidak membuat mabarat? Ini termasuk hal yang banyak saya ingatkan kepada ikhwah. Ini perbuatan yang tidak pantas sebenarnya. Nah, dan orang yang tidak bersemangat meraih pahala yang besar. Bukan kepahala yang sangat besar yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, apabila seorang itu sholat kemudian dia duduk di tempat sholatnya, maka sepanjang ia belum berhadas atau tidak membuat sesuatu yang jelek di situ, maka para malaikat senantiasa mendoakan untuknya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Nah, maka kebiasaan pada sebagian kadang tiba-tiba berdiri ke belakang. Ya, walaupun panas, semua orang panas, namun dijaga etika, apalagi di depan manusia jangan membuat kekacauan, kurang khusyuk di tengah mereka, apalagi masjid untuk dikir, bukan untuk mengundang pemandangan yang kadang membuat hati tidak enak. Tidak seperti itu, tapi semuanya harus menjaga. Dan bukan artinya kita terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh manusia, tapi ini adalah etika yang dijaga di dalam masjid. Nah,